Nah, coba dengar suara hatiku. Hatiku takkan berubah. Sena, sena, betapa aku menyintaimu. Apabila menghalang aku, ku terjang apabila menghalang aku.